بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله عزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Muyassar, tafsir yang mudah dan ringkas yang menjelaskan ma'ani dari kalamullahi jalla wa'ala yang di dalamnya terdapat kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Seperti biasa, sebelum kita membaca tafsirnya yang ringkas, ya kita baca dulu beberapa ayat yang hendak kita jelaskan tafsirnya. Terakhir kita berhenti pada ayat yang keberapa ya? 59. Ya, itu tafsirnya belum dibaca ya? Baru dibaca ayat-ayatnya ya? Ya, sekarang untuk tahsinnya kita baca dari ayat yang ke-60 berarti ya. Untuk tafsirnya akan kita jelaskan dari ayat yang ke-58 ya. Adapun untuk tahsinnya sekarang kita masuk ke ayat yang ke-60 berarti ya. Baik, kita buka bacaan kita dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diingatkan kembali bahwasanya kalau kita baca ya Al-Qur'an dari tengah atau dari awal tapi suratnya surat Al-Baro'ah atau Taubah, maka kita ta'awudz saja kemudian langsung masuk ke ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا mim, kalau ada mim yang bertasydid ditahan sepanjang dua harokat ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يا حركة جبنة وعدسها وبصلها السيمان yang pendek-pendek panjang-panjang gitu. Mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق panjang ya, narik nafas dulu ya. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ya silakan karena waktunya sudah tinggal sedikit paling baca siapa yang suka rela ayat yang ke-60 ngobrol ada yang mau nyoba ayat yang ke-60 Salman eh, itu speakernya kasihkan ya nanti ayat yang panjangnya silakan siapa yang berani membaca panjang itu ya naknya tipis fa qulna ya nad faqulna, ya yang tepat dhonya aja faqulna bukan nad, ya wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib, ya faqulna bukan nad, na na nad na nad, ya wa idhis terus fajarat minhu ithnata ashrata ayna, ya minhu ithnata ma tabi'i fa fajarat minhu ithnata ashrata ayna fajarat minhu ithnata ashrata ayna, ya qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min ya, ayat yang 61 siapa? Panjang, siapa yang mau nyoba? Berani? Ada? Hamlan mau berani? Adon biasanya, Adon ya Pak. Kasih Pak Adon. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, assalamualaikum, cukup. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita baca atau sebelumnya. Ya, yang sempat kita baca tapi belum kita baca tafsirnya, yaitu ayat yang ke-58 ya. Wa idz qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wa dkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Masih Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut ya kenikmatannya kepada mereka Bani Israel. Wa idz qulna dkhulu, ingatlah ketika kami berkata udkhulu hadhil qaryah, masukilah negeri ini yaitu al-Maqdis Palestine. Fakulu minha haitsu syi'tum rughda, dan silahkan kalian makan darinya haitsu syi'tum rughda, dari tempat manapun yang kau sukai dalam keadaan makanannya berlimpah. Rughda, banyak berlimpah. Wadkhulul baba sujjada, dan hendaknya kalian wahai Bani Israel memasuki negeri tadi Baitul Maqdis ya, melalui pintunya dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan ucapkanlah hittah, kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Niscaya balasannya naghfir lakum khotoyakum, kami pasti akan memaafkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kelak akan kami tambahkan ajr, pahala bagi mereka-mereka orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu kurang lebih makna dari ayat ini. Baik, kita baca penjelasan atau tafsirnya oleh al-musannif hafizahullah taala. Dikatakan di sini, wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah kenikmatan kami atas kalian wahai Bani Israel, hina qulna, ketika kami berkata. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada faedah yang besar, yaitu itsbat al-qauli lillahi 'azza wa jalla, menetapkan sifat berbicara bagi Allah 'azza wa jalla. Hanya saja pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan oleh nabinya. Sebagian menyebutkan nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Musa. Yang lain menyatakan bukan Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal sebelumnya di negeri pengasingan bersama kaumnya selama 40 hari di situ. Sehingga yang berucap, mengucapkan, membacakan firman Allah adalah Yusha ibnu Nun. Ya. Dalam ayat ini ada apa? Penetapan sifat al-qaul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang hakiki, bukan majaz, bukan kiasan-kiasan. Ucapan yang sebenar-benarnya ucapan yang bisa didengar, yang mengandungi suara, yang mengandungi huruf-huruf. Hanya saja sifatnya tidak seperti ucapan makhluk. Dan tidak mungkin kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk kita menghayalkannya seperti apanya suara Allah subhanahu wa ta'ala, karena terlalu mulia, terlalu agung. Tidak mungkin kita bayangkan, tidak mungkin kita apa, samakan dengan makhluknya yang lemah ini. Ya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qulna, ingatlah kata Allah nikmat kami atas kalian ketika kami berfirman melalui lisan nabinya. Udkhulu madinata Baitul Maqdis, masuklah kalian ke kota Baitul Maqdis. Sebelum ini mereka Bani Israel berada dalam At-Tih, daerah pengasingan, karena sebab dahulu mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasuki satu negeri yang di situ banyak jabarin, orang-orang yang kuat, orang-orang bengis. Mereka lemah, tidak mau berjihad, tidak mau menaati perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya dihukum di satu negeri ya, yang mereka tidak bisa keluar darinya selama-lamanya, antara Syam dengan Mesir, dengan Mesir. Sampai ketika 40 hari berlalu, maka Nabiullah Yusha ibnu Nun, yang muridnya, yang dia adalah muridnya siapa? Nabi Musa. Di dalam surat Al-Kahfi disyaratkan, wa idh qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, muridnya siapa? Ini Yusha ibnu Nun. Ketika Nabi Musa meninggal, nah kemudian waktu atau saat ya pengurungan di negeri tadi, pengasingan selesai, maka mereka ya ataupun Nabi ini mengajak kaumnya Bani Israel untuk berjihad menaklukkan kota Baitul Maqdis, Palestine. Ketika itu waktu asar masuk, mereka berjihad, berperang. Kemudian ketika mereka berperang dan berperang, kemudian sebentar lagi kemenangan diraih oleh mereka, ternyata matahari sebentar lagi apa? Tenggelam. Ya, atau sebelumnya Yusha berkata ketika hendak mengajak kaumnya berperang, kata beliau, tidak ada seorang pun yang ikut bersamaku untuk berperang. Dia, yaitu seorang yang dia baru menikah, kemudian belum mendatang istrinya. Kemudian seorang lagi yang dia membangun rumah, kemudian belum selesai apa meletakkan atapnya. Kemudian juga seorang yang dia punya binatang ternak, kambing atau unta betina yang sedang hamil, dia sedang menunggu kelahirannya. Ini tiga macam orang ini jangan ikut bersamaku untuk berjihad, karena pikirannya enggak fokus, sedangkan ibadah harus fokus, di antaranya jihad. Akhirnya berangkat waktu asar sampai, maka terjadilah di situ peperangan yang hebat, yang dahsyat, antara Bani Israel dengan mereka kaum Jabarin yang ada di Baitul Maqdis. Hampir kemenangan mereka raih, maka matahari tiba-tiba sebentar lagi terbenam, maka mereka terancam untuk tidak mendapatkan kemenangan. Alasannya, sebagian menyebutkan alasannya karena ketika matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu Bani Israel gak boleh berperang. Dan yang lain menyebutkan alasan yang lain, karena malam. Akhirnya kata siapa? Yusha ibn Nun kepada matahari, ya, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Ya, Allahumma ihbis alaina, wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah untuk terbenam. Aku pun diperintah oleh Allah, tapi itu berjihad. Ya Allah, tahanlah sejenak matahari ini sampai kami bisa menaklukkan kota Baitul Maqdis, bisa meraih kemenangan. Akhirnya Allah tahan matahari sejenak hingga mereka apa? Berhasil mengalahkan dan menguasai negeri tadi. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lam tuhbas asy-syams li basharin illa li Yusha' ibn Nun, layali sara ila Baitul Maqdis." Belum pernah matahari ini yang kita lihat ditahan perjalanannya kecuali untuk Yusha ibn Nun ketika di malam-malam beliau berjalan menuju Baitul Maqdis untuk apa? Menaklukkan kota tersebut. Ya. Kemudian di sini ceritanya, wa idz qulna dkhulu. Ya. Ingatlah ketika kami berkata kepada kalian, udkhulu, masuklah kalian ke kota Baitul Maqdis setelah ditaklukkan tentunya. Fakulu min thayyibatiha, dan silahkan kalian makan dari yang baik-baiknya. Fi ayyi makanin minha aklan hani'an, di tempat yang manapun dari Baitul Maqdis silahkan, sangat subur ketika itu tanahnya, banyak tetumbuhan, banyak buah-buahan, sehingga seseorang kalau mau makan buah apapun di bagian mana saja dari Baitul Maqdis, maka dia akan mendapat di situ beragam buah-buahan. Ya. Fakulu min thayyibatiha, silahkan kalian makan dari yang baik-baiknya yang ada di negeri tersebut. Fi ayyi makanin minha, di tempat yang sebelah manapun, aklan hani'an, dengan makanan yang baik, halal, nikmat. Wakunu, lihat perintah Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mereka memasuki negeri tersebut. Wakunu fi dukhulikum khadi'ina lillah, dan hendaknya kalian ketika kalian memasuki kota tersebut Baitul Maqdis, kalian memasukinya dalam keadaan kalian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini sujada. Ada beberapa tafsiran disebutkan oleh mereka, para ahli tafsir. Sebagian menafsirkan makna sujada masuk dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, menyondongkan dadanya. Ya, mendekati ruku'. Sebagian yang lain menyatakan maksudnya bukan itu, tapi sujud sebagai bentuk syukur. Ya. Di sana ada aqwal, ya, ucapan-ucapan mufassirin yang menjelaskan makna sujada. Ya. Di sini dipilih oleh al-mufassir di sini maknanya khadi'ina lillah, masuklah kalian ke Baitul Maqdis dalam keadaan merendahkan diri. Ya. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan mengucapkan Rabbana dha'anna dhunubana hithah, itu yang Allah perintahkan untuk mereka ucapkan ketika masuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasiatkan mereka Bani Israel agar mereka ketika masuk ke negeri tadi untuk mereka melakukan dua hal. Yang pertama, hendaknya mereka merendahkan diri-diri mereka, jasad-jasad mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membongkokkannya ketika memasuki pintunya. Dan Allah perintahkan juga untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang itu berisi apa? Permintaan agar diampuni dosanya, hithah, yakni kami meminta pengguguran, penghapusan dosa darimu ya Allah. Makna hithah di sini dijelaskan, Rabbana dha'anna dhunubana, wahai Rabb kami, dha'anna dhunubana, lepaskanlah dari kami dosa-dosa kami. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melakukan dua hal ini, kalian memasukinya dalam keadaan khudu', merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengucapkan hithah, permohonan agar diampuni dosa-dosanya yang selama ini mereka lakukan dari beragam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan nabinya, nastajib lakum, niscaya kami akan mengabulkan doa kalian, wa nasturha alaikum, dan akan kami apa? Tutupi kesalahan-kesalahan kalian, tidak akan kami bongkar, wa sanazidul muhsinin, dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala akan kami tambahkan kepada mereka-mereka orang yang berbuat ihsan, apakah di dalam beribadah kepada Allah ataupun berbuat ihsan kepada sesamanya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala atas siapa saja yang berbuat ihsan baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sholatnya, puasanya, ataupun yang semisalnya, ataupun pada kaitannya dengan sesamanya, maka Allah janjikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya tambahan kebaikan. Ya, fadlan minallah, sebagai bentuk fadilah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini apa yang dilakukan oleh mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Ternyata mereka-mereka orang-orang yang zalimnya, di sini Allah katakan فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, orang-orang zalim di antara mereka, Allah tidak mengucapkan, Allah tidak mengatakan semua mereka Bani Israel badal, melakukan perubahan, tidak. Sebagian besar dari mereka yang melakukan tabdil. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا, maka sebagian dari orang-orang zalim dari Bani Israel mengubah-ubah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Apa tadi ucapannya Allah perintahkan untuk mereka Bani Israel mengucapkannya? قُولُوا apa? حِطَّه. Katakanlah حِطَّه, kami memohon penghapusan dosa. Ternyata diubah ucapan tadi oleh mereka Bani Israel, ini menunjukkan kelancangan mereka, kekurangan adaban mereka kepada Allah dan nabinya. Mereka menggantinya dengan hintoh, gandum. Ya. Allah perintahkan untuk apa? Memohon ampun, malah apa yang diucapkan? Hintoh, gandum. Ini apa? Istihza kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk olok-olok kepada Allah dan syariatnya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka orang-orang zalim mengganti ucapan dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Akhirnya apa balasannya? فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Balasannya, dengan sebab mereka mengganti ucapan yang seharusnya dia atau mereka ucapkan, hitoh diganti hintoh, Allah balas dengan, ya Allah turunkan kepada mereka orang-orang zalim rijz. Rijz, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ar-rijz kalau datang dalam Al-Quran maka maknanya adalah al-azab, azab. Sebagian sahabat seperti Sa'id Ibnu Jubair menyebutkan secara khusus macam azabnya, ta'un, Allah turunkan dari langit penyakit ta'un yang mematikan, yang menyebar dengan cepat, yang menghabiskan seluruh tubuh. Mati dengan sebab ini ribuan dari Bani Israel. Sebagian ada yang menyebutkan dengan sebab ta'un ini 24.000 Bani Israel meninggal. Sebagian yang lain menyebutkan lebih banyak dari itu, 70.000 dari Bani Israel mati karena sebab ta'un yang Allah turunkan dari langit sebagai bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan mereka yang melampaui batas. فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزْ مِنَ السَّمَاءِ, dari langit. Kata ulama, musibah itu ada dua macam. Yang pertama, turunnya dari langit, ini yang sulit untuk dibendung. Yang kedua, turunnya dari dunia, dari bumi, ini mungkin bisa dibendung. Seperti musibah yang berupa kejahatan, ditimpakannya sebagian kepada sebagian yang lain, tenggelam dan yang semisalnya, ini masih mungkin untuk dibendung. Tapi kalau dari langit turunnya, sulit. Seperti ta'un, halilintar, hujan batu dan yang semisalnya. Nasallallahu salamul afiyah. Baik, kita baca penjelasannya di sini. فَبَدَّلَ الْجَائِرُونَ الضَّالُونَ مِنْ بَنِ إِسْرَئِيلِ قَوْلَ اللَّهِ, maka orang-orang jahat dan sesat dari Bani Israel mengganti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, ucapkanlah oleh kalian hittah, hintah, kurang ajar kan? Hittah maknanya permohonan agar diampuni dan dihapuskan dosa-dosanya. Karena kita tahu bagaimana banyaknya pelanggaran dan dosa-dosa yang diperbuat oleh Bani Israel kepada Allah dan Rasulnya. Dengan sekedar mengucapkan hittah, Allah gugurkan, Allah hapuskan dosanya. Tapi mereka membangkang, malah hintah, memperolok-olok ayat atas Allah subhanahu wa ta'ala. Waharraful qawla wal fi'la jami'an, mereka mengubah ucapan, bahkan bukan hanya ucapan yang diubah, hitoh jadi hintoh, perbuatan pun yang Allah perintahkan yaitu agar mereka memasuki negeri tadi dalam keadaan ruku, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Sebaliknya, mereka berjalan dengan pantat mereka mundur ke belakang, ngesot dengan pantatnya. Ini kan perbuatan yang sangat-sangat kurang ajar. Kalau dengan lisan saja berani membangkang, apalagi perbuatannya. Karena kadang manusia dia membangkang, kadang dia ada manusia, sebagian manusia dengan ucapannya taat tapi perbuatannya melanggar, ada. Ini sudah berani dengan apa? Ucapan mereka menentang Allah, apalagi dengan perbuatannya. Maka perbuatannya lihat sangat parah sekali. Harusnya mereka memasuki Baitul Maqdis melalui pintu dalam keadaan membungkuk, menghinakan diri, merendahkan diri, malah ngesot. Ya, dengan apa? Bokong-bokong mereka mundur jalannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Idzakhalu yazhafuna ala astahum, di mana mereka masuk ke Baitul Maqdis melalui pintu yang Allah tetapkan dengan ngesot di atas bokong-bokong mereka. Seraya mengucapkan habbatun fi sya'rah. Yani biji gandum yang mereka ucapkan. Wastahza'u bidinillah, mereka memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa anzalallahu alaihim 'adzaban minas sama', Allah turunkan dari mereka atas mereka azab dari langit. Bisababi tamarrudihim, karena sebab kekurang ajaran mereka. Wa khurujihim 'an ta'atillah, dan juga karena sebab mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah faedah yang bagus terkait dengan ayat ini. Kata beliau, fihi dalilun ala qubhi ta'wil wa tahrif. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan jeleknya ta'wil dan tahrif, menakwil-nakwil ya ayat Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan maknanya. Ya, tidak seperti yang digendaki Allah dan Rasulnya, disesuaikan dengan hawa nafsunya, akal pikirannya. Lianna haulai harrafu, karena mereka Bani Israel harrafu, melakukan tahrif, perubahan-perubahan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyerupakan lam istaula yang itu ditetapkan oleh mereka ahli bid'ah, Al-Jahmiyah tokohnya, diikuti Mu'tazilah, diikuti oleh siapa lagi? Asy'ariyah. Mereka ketika menafsirkan istawa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arasy-nya, istawa tinggi. Mereka menakwilnya istawa dengan makna apa? Istaula, menguasai. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyerupakan lamnya Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat ahli bid'ah dengan nunnya Bani Israel. Bani Israel diperintahkan untuk mengucapkan apa? Hittah, ditambah nun, hintah, gandum. Mereka siapa? Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maknanya istaula, menambahkan lam. Nun dan lam ya makhrajnya hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalau mereka Bani Israel mentahrif lafzan wa makna, lafadznya diganti, maknanya pun diganti. Iya kan? Hitbah jadi hintah. Adapun mereka kelompok ahlul bid'ah yang sesat mengubahnya pada maknanya saja. Istawa maknanya istaula. Kenapa? Mereka enggak berani mengucapkan istaula. Ah, kalau mereka berani mengucapkan istaula, maka semua kaum muslimin bangkit untuk apa? Menyerang dia. Kufur dia seandainya mengganti istawa dengan apa? Istaula, sehingga enggak berani mereka. Takut dihabisi oleh kaum muslimin, semuanya bangkit menyerang mereka. Akhirnya mereka menakwil maknanya saja. Ah, itu. Dari sini dalil ya yang membantah atau yang menunjukkan jeleknya takwil dan tahrif ya. Kemudian ayat berikutnya dikatakan di sini, wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Kenikmatan Allah berikutnya, Allah ungkit-ungkit atas mereka Bani Israel. Tujuannya apa? Agar mereka mau bersyukur kepada Allah, mau beriman kepada nabinya. Ini kenikmatan adalah kenikmatan yang dirasakan oleh nenek moyang mereka. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya kenikmatan yang menimpa yang dirasakan oleh nenek moyang itu juga merupakan kenikmatan atas keturunannya. Ya. Kenikmatan berikutnya Allah sebut, wa idistazqa Musa liqaumi, ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya. Ini sepertinya ketika di daerah Prasingan itu kepanasan, kurang minum, kehausan. Ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk siapa? Untuk kaumnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka al-hajar, pukullah dengan tongkatmu al-hajar, batu. Fanfajarat minhu 12 aina. Keluar ayat yang lain, mukjizat yang lain yang itu disaksikan oleh mereka, maka terpancarlah dari batu tadi 12 mata air sejumlah suku dari Bani Israel. Qad 'alima kullu unasin mashrubahum, setiap kabilah mengetahui mana bagian minum dia, mana mata air yang menjadi hak dia. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, silakan kalian makan dan minum dari rizki yang Allah karuniakan, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi Allah berikan, tapi balasannya kufur lagi, kufur lagi. Ya. Lihat di sini penjelasannya dari al-muallif hafizahullah taala, wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah kenikmatan kami atas kalian. Wa antum 'itashun fitih, ketika kalian dalam keadaan kehausan di tanah pengasingan. Hina da'ana Musa bidhara'ah, ketika Nabi Musa berdoa meminta kepada kami dengan merendahkan diri, dengan meratap. An-nusqiya qaumah, yakni agar kami Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada kaumnya. Faqulna, maka kami perintahkan, idrib bi'asaka al-hajar, pukullah dengan tongkatmu batu. Fadoraba, maka dipukullah batu tadi. Fanfajarat min husnata ashrata aina, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Ini diantara salah satu apa, ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada tongkat Nabi Musa. Dan di sana ada dua yang lain yang sudah kita lewatkan, yaitu dilemparkan tongkat beliau di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian apa? Ya, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, dilemparkan, maka tiba-tiba tongkat tadi berubah menjadi ular yang gesit. Juga yang sudah kita lewatkan, dilemparkan ke laut, kemudian apa? Terbelah laut tadi menjadi dua, kullu firqin kattawdil azim, setiap bagiannya seperti gunung yang tinggi. Itu semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menjadikan benda yang tidak bisa berbuat apa-apa memunculkan ayat-ayatnya Subhanahu wa taala, ya. Baik, dikatakan di sini ba'da bi'adadi al-qaba'il, kenapa dipancarkan 12 mata air dari batu tadi sesuai dengan jumlah kabilahnya Nabi Musa, jumlah kabilahnya Bani Israel ada 12 kabilah. Ma'i'lami qabilatin bil'ainil khasa, bukan hanya sekedar memancarkan menjadi 12 mata air, tapi dikasih tanda masing-masing mata air tadi. Ada tandanya, ini untuk kabilah yang A, ini untuk kabilah yang B, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hatta la yatanazau, agar mereka tidak berebut. Subhanallah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat apa, nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, silakan kalian makan dan minum dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa la tas'au fil ardi mufsidin, tapi janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian wa id qultum, sekarang kita masuk ke ayat yang panjangnya, ya, ayat yang ke-61. Banyak pelajaran kan dari kisah-kisah Bani Israel yang kita lewatkan, makanya banyak sekali ya diulang dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa bersama kaumnya, karena memang banyak pelajaran-pelajarannya dalam semua bidang, dalam semua segi, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, juga dijelaskan tentang bagaimana akibat-akibat mereka kaumnya membangkang, ya, banyak sekali faedahnya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan sabar untuk memakan satu jenis makanan. Makanannya sudah kita lewatkan, apa? Alman wasalwa. Alman ya sejenis madu, asalwa burung apa? Puyuh, sini burung puyuh. Kenapa disebut satu makanan? Karena bentuknya enggak berubah-ubah setiap hari, itu aja, itu saja. Jadi dianggap satu. Tapi ini makanan luar biasa. Lezat, nikmat. Tapi mereka lihat kufur. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan bisa sabar menghadapi satu makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka silakan kau berdoa kepada Rabbmu. Ya, Rabbmu lihat. Ya. Bukan Rabbana gitu ya. Rabbmu. Ya. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha, dari sayur mayurnya, wa qithaiha, dari mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, bawang merahnya, wa adasiha, kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Sebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, karena memang dahulunya mereka ya kegiatannya bertani, menanam tadi sayur mayur tadi. Biasanya dulu mereka memakan sayur mayur tadi ya, sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, mentimun, kacang adas, kacang polong dan semisalnya. Ya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maka Nabi Musa pun memperingatkan mereka. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang jauh lebih baik? Makanan yang Allah turunkan dari langit. Ihbitu Misron, sana kamu turun ke negeri mana saja. Fa innalakum masaltum, niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Itu makanan-makanan yang kalian minta sebagai ganti dari al-manna wa salwa, itu makanan yang mudah didapat. Sudah kamu pergi ke negeri manapun ada. Iya. Wa duribat alaihimu dhillatu wal maskan, akhirnya ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Ditambah lagi wabau bighadabim minallah, mereka kembali membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa kalinya ini mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq, dan juga mereka membunuh para nabi tanpa alasannya hak. Iya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian disebabkan karena mereka bermaksiat dan juga senantiasa mereka melampaui batas. Baik, kita baca tafsirnya. Wadhkuru hina anzalna alaikum at-ta'am, ingatlah ketika kami turunkan atas kalian at-ta'ama, makanan al-hulwa yang manis, al-man, wat-tayra asy-syahid, dan juga daging burung yang disukai. Fabatirtum an-ni'mata ka'adatikum, tapi kalian kufur, tidak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu kebiasaan, sebagaimana itu kebiasaan apa? Kalian. Wa asabakum ad-dhiq wal malal, kemudian kalian ditimpa rasa sempit dan kebosanan dengan apa yang Allah rizkikan dari al-manna wa salwa, merasa bosan mereka. Faqultum, kemudian mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin thabit, kami tidak akan bisa sabar menghadapi makanan yang sama. La yataghayyaru ma'al ayyam, yang tidak pernah berubah setiap harinya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana min nabatil ardi ta'aman minal buquli wal khudar wal qithai wal hububi allati tukal wal adas wal basal. Maka mintakanlah kepada Rabbmu agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami dari bumi tetumbuhannya sebagai makanan buat kami, dari al-buqul, kacang polong, al-khudar, sayur mayurnya, wal-qitha, mentimunnya, wal-hubub, biji-bijiannya, allati tukal, yang itu bisa dimakan, wal-adas, dan juga kacang adas, wal-basol, juga bawang merah. Qala Musa, maka Nabi Musa berkata seraya mengingkari iya kekufuran mereka atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Atatlubuna hadhil at'imah, atatlubuna hadhil at'imata allati hiya aqallu qadra, Apakah kalian hendak meminta makanan yang nilainya lebih rendah? Wa tatrukuna hadzal rizqan nafi'an alladhi ikhtarahu Allahu lakum, dan kalian tinggalkan rezeki yang bermanfaat ini yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kalian. Maka ihbitu min hadhil badiyah, turunlah kalian dari negeri ini. Ila ayyi madinah, ke negeri mana saja, silakan. Tajidu ma ishtahaitum katsiran fil huquli wal aswaq, niscaya kalian dengan mudahnya mendapatkan apa yang kalian kehendaki dengan banyak di ladang-ladang dan di pasar-pasarnya. Ini bukan berarti beliau memperturutkan keinginan Bani Israel. Ini bentuk apa? Pengingkaran kepada mereka. Sudah kamu, kalau kalian tidak bersyukur kepada nikmat Allah dari makanan yang lezat ini, sana pergi. Kemana saja kalian pergi, di situ kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Walamma habatu tabayyana lahum annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum fi kulli mawtin 'ala ikhtiyarillah. Tatkala mereka turun meninggalkan Baitul Maqdis, maka tampaklah jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka selama ini yuqaddimuna ikhtiyarahum, lebih memilih keinginan mereka sendiri dalam semua tempat, 'ala ikhtiyarillah, daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthiruna shahawatihim 'ala makhtarahu Allahu lahum, dan mereka lebih mengutamakan syahwat mereka daripada apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lidzalika lazimatuhum sifatu dzul wa faqr an-nufus, oleh karenanya mereka dikenai sifatu dzul, sifat kehinaan, wa faqrun nufus, dan jiwa-jiwa yang merasa fakir. Ini kefakiran yang hakiki, yaitu ketika seorang jiwanya fakir, dan sebaliknya kekayaannya hakiki adalah apa? Ghina nafs. Laisal ghina bikathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya perbendaraan, banyaknya aset, tapi yang namanya kaya yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ini Bani Israel tidak diberikan kekayaan yang berubah ghina nafs ini, sehingga mereka terus merasa kurang, merasa miskin, merasa fakir. Wansarafu wa raja'u bighadabi min Allah. Kemudian mereka pun insarafu, kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Li'iradihim 'an dinillah, karena mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada ancaman buat kita. Kalau kita berpaling dari agama Allah, maka ada ancamannya mendapatkan bahagian dari murka Allah. Tentunya sesuai dengan tingkat keberpalingan kita. Semakin kita jauh keberpalingannya dari Allah, dari agamanya, maka semakin besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyina zulman wa udwana wa dhalika bisababi isyanihim wa tajawuzihim hududa rabbihim. Kenapa mereka ditimpa beragam keburukan tadi, kehinaan, kefakiran jiwa, murka Allah Subhanahu wa taala, ancaman azab yang kekal? Selain karena tadi, mereka kondisinya senantiasa tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dikatakan di sini karena mereka yaqtuluna nabiyina zulman wa udwana, membunuh para nabi secara zalim dengan penuh permusuhan. Ini dosa yang sangat besar sekali, membunuh para nabi. Wa dzalika bisababi isyanihim wa tajawuzihim hudud rabbihim. Ini disebabkan karena mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah dan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang berkait dengan ayat ini, khususnya pada permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang menginginkan sesuatu yang rendah dari sesuatu yang sangat mulia dan agung. Kata beliau, inna hadhil masail tadullu bil haqiqati ala safil insan wa inhitatihi, wa kama yakunu hadha fil mahsusat yakunu aidan fil ma'nawiyat wal ma'kulat. Permintaan-permintaan yang seperti ini, meminta sesuatu yang lebih rendah padahal di sana ada yang lebih tinggi, tadullu bil haqiqah, secara hakiki menunjukkan kedunguan seseorang, keterpurukan seseorang. Ini kata beliau, kama yakunu hadza fil mahsusat, ini sebagaimana kadang berkait dengan perkara yang mahsusat, perkara materi. Juga yakunu aidan fil ma'nawiyat wal ma'kulat, terkait juga pada perkara-perkara yang berkait dengan makna-makna dan ma'kulat, sesuatu yang dicerna dengan akal. Beliau contohkan di sini kaunul insan yaruhu yakhtarul asya'ad dani'ah minal akhlaqi wal mu'amalat wa yatruku ma huwa khairun, hadha khata'un. Seperti seseorang yang dia lebih memilih dan mengutamakan perkara-perkara yang rendah dari akhlak-akhlak ataupun muamalah-muamalah, kemudian ia tinggalkan sesuatu yang lebih mulia, lebih agung, ini juga khata', sama kekeliruan, kesalahan. Jadi bisa diterapkan pada perkara-perkara yang sifatnya maknawi, bukan hanya pada perkara-perkara hisi tadi, perkara-perkara materi tadi, makanan dan minuman, tapi juga ini berkait dengan apa? Perkara-perkara maknawi, seperti dalam masalah akhlakul karimah. Kenapa dia tinggalkan akhlakul karimah kemudian dia memilih al-akhlak ad-dani'ah? Dalam masalah muamalah juga, kenapa dia lebih memilih ya perkara yang rendah daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Kemudian kata beliau, "Na'am, law furidul insanu ma wujida ghairu hadza, ma fil imkan ghairu ma kana ya la yulam." Iya. Na'am, kata beliau, seandainya dianggap, anggap saja kalau memang di sana tidak ada yang lain kecuali sesuatu yang rendah ini, dalam keadaan ia diperbolehkan, maka dia tidak dicerca karenanya. Tapi syaratnya halal, boleh. Seperti pekerjaan lah contohnya. Enggak ada pekerjaan lain yang dia bisa misalkan kerjakan kecuali misalkan pekerjaannya dianggap oleh manusia agak rendah atau hina, seperti dia mengumpulkan barang-barang bekas, berkeliling mencarinya. Kalau memang tidak ada yang lain yang dia bisa usahakan, yang dia bisa upayakan, maka tidak tercela. Yang tercela adalah ketika dia dihadapkan dengan dua hal, yang satu mulia, yang satu apa, terhormat, kemudian dia pilih yang hina dan rendahnya. Ini yang tercela. Ya wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.